satu buah lagu. Cantiknya Jawa Timur kali ini di kawasan India. Hey, bersama cantik. Hey, via badan. Hey. Mas Gundi, kumat ya Mas. Terima kasih.